Ketika cermin hatimu itu kau lapi. Ayo kau usapi dan kau usek-usek. Kau bersihkan dengan apa? Dengan ibadah, dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan ketaatan, dengan mujahadah, dengan berzikir. Maka cermin hatimu itu akan semakin memantulkan cahaya Allah. Cemerlang. Mantule nang di kesekujur tubuh. Mantul nang mripat, maka akhirnya matamu akan, lho kok diguyu toh? Akan suka melihat ayat-ayat Allah. Mripate malah seneng gawe maca Quran. Malah seneng gawe ningali alam ciptane Allah dipundhut ilmune mergo kepantulan cahayane Gusti Allah sing nyentrong ning atimu. Akhire mripat niku dige ngaji ya betah. Ora kok ngaji leh 15 menit terus mripatmu kaya dilet nganggo lem. Halo. Halo. Seneng maca Quran. Ora kok sing mbok delok ica terus kuwi. Utaran. Aku sing paling gak sopen ngi tapasya kuwi. Rupane ayu kelakuane. Padahal cilikane apik lho asline. Ini gara-gara provokatornya nenek kuwi asline. Lah iki bebas no fair. Tapi syaratnya ya kudu gelem nikah karo. Ya Allah, ya Allah. Engko lek cahaya iku mau mantul ning kupingmu. Seneng ngrungokke nasihat, seneng ngrungokke ngaji, seneng ngrungokke kesaenan. Lek mantul nang gone sikil, suka melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Halo. Mantul nanggone tangan, suka damai, seneng nulungi wong, dan seterusnya. Tapi kalau cermin di hatimu itu kau kotori dengan dosa, dengan maksiat, kezaliman, kemungkaran, maka akan semakin butek. Ya butek. Semakin peteng, gelap. Lenek wis gelap, jenenge peteng ku ra ketok apa-apa, mlaku ya nubruk. Nubro, kalau padang kan mlaku roh dalan iso bedakno. Ana bahaya iso nyingkri, bisa menghindari. Tepak mlaku wah iki ana beling liwati, wah iki ana paku coloti, wah iku ana. Duri coloti, wah iki kok ana watumpuk. Teletong lho teletong. Iso nyoloti padang. Anak peteng lah rakyat tak apa-apa. Lele madangi ngangge ibadah, ngangge zikir, ngangge ngaji. Maka ngaji kaya ngene iki Bu, dalam rangka mengresiki dan memadangi kehidupanmu. Mbah. Menghiasi nafsumu, menghiasi jiwamu agar dipandang indah oleh rungokne to Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh. Kalau Rasulullah sudah menilai indah, sudah menilai baik, maka Allah pun akan menilai baik. Karena sudah ada legitimasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu. Sampean yang kita mung trimo awak glondongan model ngono iku. Ora. Nek mung trimo awak gemblundung model ngono iku, ora ana bedane karo kewan to. Kalau hanya organ tubuh saja, sirah kewan yo duwe. Kuping kewan yang duwe, mripat kewan yang duwe, cangkem kewan yang duwe. Untu kewan yang duwe, tangan sikil komplit. Ora ono bedane. Maka yang membuat Anda lebih dibanding dengan binatang itu karena cermin di hatimu yang memancarkan amal sholih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardina wassamawatil ula wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuril huda wa syamsid duha wa badrid tuja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'du, sa'adat al-fadil wa ashab al-fadail, ulama'an al-kurama' wa masyayikhan al-a'izzah, wa bimuqaddimah, sayyidil akh, panjenenganipun, Mas Kiai Haji Nur Hadi, ganjel kula. Engkang sareng-sareng kita tresnani, kita hormati, kita ta'zimi para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, engkang winantu ing pahormatan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, jajaran Muspida Kabupaten Jombang, jajaran Muspika Kecamatan Gudo, Bapak Camat, bersama Forum Pimpinan Kecamatan, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Danramil dan para anggota yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, juga tokoh-tokoh masyarakat, sahibu da'wah, dulur kula, Mas Haji Sahlan, sekalian Mbak Ayu Hajah Ayik, beserta keluarga besar PT Alistun Buana Wisata Umroh dan Haji Khusus, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah, atas pertolongan Allah, sore ini kita dapat sama-sama hadir berkumpul, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, ngaji di tempat yang nyelempet ini dalam keadaan sehat wal afiat. Ibu-ibu sami sehat nggih? Kula yakin jenengan sehat-sehat. Soale niki wau jenengan saged ndugi mriki kanthi mlampah piyambak-piyambak. Iso mlaku dhewe-dhewe niku tandane sehat. Napa wonten wau sing ndugi mriki digotong? Wonten sing dipikul? Wonten sing diangkut gawe ambulan? Saged melampah piyambak-piyambak nggih. Berarti sehat. Sehat mawon mboten cekap nek mboten didukung dengan afiat. Mula namine istilahe sehat wal afiat. Ya kudu sehat, ya kudu embuh ra nyaut to. Ya kudu sehat, ya kudu afiat. Nah sehat kalih afiat niku beda. Saman rungokno. Nek sehat niku sehat. Lah nek afiat niku afiat. Mulane sehat kalih afiat niku mboten sami. Wong sehat niku sehat. Tapi nek afiat niku gendeng kabeh wong sakmene iki engko suwe-suwe. Sehat itu orientasinya zahir. Kalau afiat itu orientasinya batin. Mbok ngerti mbok ora wong ngene iki dijak ngomong. Sehat itu substansinya, alah tambah angel, tambah ngomongi wong godhong. Kula sajane nggih sadar, nek sing kula omongin iki tiang-tiang sing ora pati cerdas. Sapa ngomong ngenyek? Sing rumangsa dinyek kok nesu atine lara, mangkel, tersinggung, mumpung durung minggato. Nek ngaji kalih kula kudu siap mental, gak oleh nesuan, gak oleh mangkelan, gak oleh lara ati. Nek kadek tersinggung atine lara mumpung durung minggato. Ngeten. Sehat niku kaitane kalih zahir. Awak sakujur, badan sawantah, kalih raga kaitane kalih jasmani. Niku sehat. Tapi nek afiat niku kaitane batin, ati, jiwa, nurani, rohani. Allahumma sholli ala Muhammad. Mila afiat niku tegese sehat yang bernilai ibadah. Afiat itu sehat yang digunakan untuk menjalankan taat. Afiat itu sehat yang tidak dipakai maksiat. Soale kata tiang engkang sehat tapi mboten afiat. Awake sehat tapi hobine maksiat. Ayo nyaut sing banter. Awake sehat tapi hobine maksi. Awake sehat tapi perbuatane jahat. Awake sehat tapi morale bet. Awake sehat tapi kelakuane kepar. Kaya bang. Nek dosane separo edang. Niku namine sehat yang tidak afiat. Tulung pertanyaan kula dijawab. Nggih. Orang reken. Tulung pertanyaan kula dijawab, nggih. Resikone bar diomongi kiai ganteng lho. Terus aku ra digatekno. Nek jenengan jawabe banter, ngajine rada suwe. Lek jenengan jawab alon, ngajine diluk mawon. Lek jenengan noran jawab, tak tinggal mulih. Deal? Deal? Ya wis, janji. Pokoke lek jenengan jawab banter, ngajine rodok suwe titik. Lek jenengan jawab alon, ngajine diluk. Lek gak dijawab, tinggal mulih. Siap jawab pertanyaan? Oke. Nun sewu. Wong sing awake sehat tapi hobine maksiat, awake sehat tapi kelakuane jahat, awake sehat tapi morale bejat, niku wonten napa mboten? Kata iki wonge ya teko. Lungguhe ten sebelah pundi? Nundukur panggung. Matur suwun. Suwun. Lagek 7 menit wis dinyek. Awas, tunggu pembalasanku. Ya wis nek wonge lungguhe nang ndukur panggung nggih berarti sing klambi putih mau. Lah wong tubuhnya sehat kok hobi maksiat. Badan sehat kok perbuatan jahat. Awake sehat kok kelakuane bejat. Niku namine sehat sing boten afiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, dulur-dulur kula ingkang kula tresnani rahimakumullah. Pancen rata-rata rata-rata niku padha karo umume. Lah umume niku padha karo rata-rata. Rata-rata niku padha karo umume. Umume padha karo timbang aku rambut rungokno perkara sampean nyawang bocah-bocah iki kok enggak tak ulah-dulet ae. Bisa dikatakan 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat. Betul? Sing perbuatane jahat niku umume nggih tiyang-tiyang sing awake sehat, leres napa leres. Yang moralnya bejat, sing kelakuane keparat, niku akeh-akeh nggih orang-orang yang berbadan sehat. Nggih napa nggih? Gak percaya dibuktekno. Koruptor-koruptor negeri ini sing tukang ngentekno duwite negara, tukang mangan duwite rakyat, niku tiyang sing awake sakit napa sehat? Sing tukang ngerubah kuitansi mulai bantuan ki asline nulis 9 nah kok karek 7. Niku tiyang sing awake sakit napa sehat? Para rentenir, lintah-lintah darat niko, sing tukang nganak no duit, ngutangi dom kok nyawure cagak listrik. Niko tiang sing awake sakit napa sehat? Sing tukang nyolong pitik, tukang nyolong sepeda motor, tukang tawuran, tukang geunar, tukang gekesroh nggone desa, niko tiang sing awake sakit napa sehat? Sing sobo karaoke, senengane dugem, ajep, ambek mendem, ey. Niku tiyang sing awake sakit napa sehat? Ha tukang syuting nek nyuting bedak-bedakno, nek nyuting wong tuwek diliwati sret, tapi nek nyuting wong ayu iki dipuwen telengi disuwe-suwekno, digedhek-gedhekno. Kae tukang syuting sing awake sakit napa sehat? Nah, iki menungsane. Bu. Sing tukang demeni bojone tanggane. Niko tiyang sing awake sakit napa sehat? Ibu-ibu yang suka gosip, suka ngerumpi, tukang ngrasani, tukang fitnah, tukang elek-elek, niku ibu-ibu sing awake sakit napa sehat? Sing tukang ngamuk, tukang ngomeng, tukang nyelatu bojone, niku wong wedok sing awake sakit napa sehat? Niku wong sing jawab dhewe-dhewe kok. Niku namine sehat sing boten afiat. Mulane wong sing awake sehat kok hobi maksiat, awake sehat perbuatane jahat, awake sehat kelakuane bejat, niku jane luwih apik lara wae. Nek lara kan ora sepiru wa. Timbangane sehat maksiat niku numpuk-numpuk do. So, timbangane sehat perbuatane jahat niku nambah-nambahi do. Timbangane sehat kelakuane bejat niku padha karo gedhekno do. So, atuan gering. Nek gering kan mending. Ora nemen-nemen, wong gering iki biasane terus eling. Bu. Ningali nopo sih jenengan? Tapi bukan berarti tiang-tiang sing sakit niko umpamane sehat terus ngelakoni maksiat orang ngono. Ngundang kurung omonganku iki akeh ibu-ibu sing salah paham. Ono tanggane lara disambangi nang karo diomongi ngene. Pancen sampean ku ya apik nek lara ngene iki kok yu. Aman nek sampean lara ku desa kene aman wong cangkemmu ku ra kenean. Nek sampean lara ngene iki aman. Apik ngene, soalnya kalau sampean sehat mesti maksiat. Yo gak ngono. Sampean mboten pareng ngoten. Engko nang ana tanggamu lara mbok tiliki nang diomongi ngono. Lek sampean ngoten, Bu, insyaallah lambemu ditapuki wong. Artine ngeten lho. Sakit niku ujian, lah sehat niku nggih. Jawabe alon, berarti nek ajine jiluk mawon. Mau wis perjanjian kok lek jawabe banter ngajine suwe, lek jawabe alon ngajine sedelok. Lah iki mau jenengan jawabe alon berarti ngajiku sedelok. Aku tambah seneng wong aku ngaji suwe ngaji sedelok, konoane padha. Berarti ngajine sedelok mawon. Lek jawabe sama alon kok dibaleni. Ya wis. Sakit niku ujian, tapi sehat niku nggih. Wedi. Sakit niku cobaan, lah sehat niku nggih. Cobaan, jangan dikira yang namanya ujian itu cuma sakit. Sehat juga ujian. Ojo dianggap sing jenenge ujian cobaan ki mek lara tok. Wong waras, wong sehat niku ya ujian, niku ya cobaan. Jangan dikira yang namanya ujian, cobaan itu hanya kemiskinan. Dadi wong melarat ora gablek duit. Kekayaan, dadi wong sugih, duite sak pirang-pirang. Iso gawe travel, PT, iki ya ujian, ya cobaan. Lah rata-rata wong godhong, wong gudho iku nganggep ujian iku nek lara dagang bangkrut, tandure mati, panene ora dadi, ora gablek duwit, utange ak menunggu dianggap ujian. Tapi nek dagang bati duite akeh dadi wong sok menunggu dianggap anugerah. Padahal itu juga bagian dari ujian. Banyak orang yang lulus diuji dengan kemiskinan, tapi dia enggak lulus diuji dengan kekayaan. Diuji melarat lo lulus, bareng diuji sugih gagal ora lulus. Ngoten niku kata. Lha apa masyarakat umumnya kok nganggep sing arane ujian iku sing gak enak-enak, sing soro-soro, tapi sing enak-enak kok gak dianggep ujian? Karena mindset berpikir, mbok ngerti mbok gak ngomongin iku. Pola berpikir masyarakat kita itu keliru. Dianggap urip bahagia itu nek duwite akeh dadi wong sugih, dianggap seneng, enak, bahagia. Tapi lek ganti duit dadi wong melarat, utange akeh, dianggap ora iso seneng, ora iso enak, ora iso bahagia. Padahal itu semua salah. Kaget ya wis ancen tak jarak. Ibu, Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Anggitmu wong sugih mesti enak, bahagia. Wong melarat mesti loro, menderita. Urung mesti. Banyak orang kaya, duit berlimpah. Dia bisa membeli kasur, tempat tidur yang mahal, mewah, mendut-mendut, mentul-mentul. Tapi dia tidak akan bisa membeli nikmatnya tidur. Betul? Ben cepet urusane, sampean ngomong betul ngono lho. Wong sugih duitnya sak pirang-pirang iso tuku kasur tempat tidur sing lewareng ngono kae iso. Tapi dheweke ra mungkin iso tuku nikmate turu. Anggite sampean sing turu ning kasur mendut-mendut mentul-mentul regane larang merke terkenal. Ngono kae mesti luwe tanek, lebih nyenyak, luwe nikmat. Timbangane sing turu geletak nang ngisor lemekan kerdus rojah rajeh. Rung karuan. Lewong turu nang dhuwur kasur mentul-mentul karo turu lemakan kardus sing roja raje, iku bedane cuma muk nek ape merem tok. Bareng wis merempet rasane. Lah turu ana nggone kasur mentul-mentul mendut-mendut sing regane luaran, ana ambek bojone ora rukun. Enaknya di mana, nikmatnya di mana, wong karo bojone ra rukun. Yo sikut-sikutan, jejek-jejekan, pancal-pancalan, jam loro bengi jeblok bareng kok. Turu lemekan kardus roja-raja nang ngisor ngletakne karo bojone rukun. Yo keruntelan terus. Apane gak monak manak. Lho anggite sing lungguhe nang kursi empuk-empuk ngono kae mesti uripe luwe bahagia timbangan sing dongsong nang isore wit-witan. Rung karuan, sorry bro. Aku menghibur sing kere-kere iki lho. Lho malah saiki wong sugih-sugih iku, Bu, kata sing terserang penyakit susah tidur, namanya penyakit insomnia. Ape turu ilo raiso, ape merem ilo kangelan, kelam, kelom, ketap, pelora, longa, lula. Niku rata-rata wong suge-suge, wong kakean urusan, kakean pikiran, mikir PT, mikir karyawan. Mikir jamaah, iki oleh jamaah akeh pora. Bisa tidur kalau sudah minum obat tidur, pil yang namanya Valium, 3 butir, 4 butir dia telan baru dia bisa tidur. Niku wong suge-suge, enakan sampean sing melarat-melarat aja rame-rame. Lha sampean nek pengen iso turu ora usah budalno apotek tuku obat tidur, ora perlu, gampang wong godhong. Sampean nek pengen iso turu nang budal pengajian lungguh golek osendenan. Duweh duweh. Aku suwun nang nek wong kere-kere do keplok. Oleh bolo aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Bun kula wangsuli nggih. Hoi. Sakit niku ujian, sehat niku nggih. Sakit niku cobaan, sehat niku nggih. Nah, alhamdulillah jenengane termasuk wong bejo. Digawe cobaan sehat, diparingi Allah ujian rupa sehat, tapi nyatane ora digawe maksiat. Sehat jenengan gawe taat, jenengan gawe salat, jenengan purun selawat kepada Allah mau mendekat, itu yang namanya sehat wal afiat. Sehat gelem budal ngaji, masih yo waktune awan, sore menyempatkan waktu. Sehat marek nang Allah. Anek wong loro marek nang pangeran niku lumrah kok. Tiang sakit mendekat kepada Allah wajar. Wong gering gelem nyebut, pantes mpancen gering. Wong gering isone yo mek nyebut ngono kuwi to. Tepak lara nemen niku lho. Lak men Allah. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nyukui ngombe kok semene akeh to ya. Ya Allah. Ya Allah. Nek kene tak ombe kabeh gak ya anyang-anyangen aku. Ya Allah. Ya Allah. Nek cuma sayange nyukui ngombe aku metri mau dikei sedotan ngene lho. Ya Allah. Matur suwun. Kula mun sering matur disuguhi ngombe napa mawon seneng kok. Niki ana ponari swet. Aku seneng matur suwun. Ya ana maison, aku ya seneng matur suwun. Isih ana larutan penyegare nggih matur suwun. Dingin lagi. Ana jaene matur suwun, ana tehe matur suwun, ana kopine matur suwun, komplit. Seneng kabeh. Kula sing gak seneng mek sitok tok kopi susu. Bingung aku angger ngombe kuwi. Ruwet piye wong kopine ngajak melek susune ngajak turu. Bingung no wong. Melek ya karuan melek, nek turu ya mesti san turu. Ngopi susu bingung no. Engkene kula niku nek bar ngombe kopi susu mripat kula mesti kiyer-kiyer. Ya melek ya merem ya melek ya merem. Letarik menarik kok. Matur suwun. Lah niki sehate digawe nglakoni taat niki sehat wal. Mugi-mugi keadaan seperti ini didamel istiqomah dening Gusti Allah. Kita sehat, kita pakai menjalankan taat. Kita sehat kepada Allah, kepada Rasulullah, kita semakin dekat. Amin Allahumma. Makanya di awal mukadimah saya cuplik firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sak derenge dawuh niki Gusti Allah sumpah riyen. Gek sumpahe wong sal wangsul, sumpahe bolak-balik sampai ping 11. Allahumma shalli ala Muhammad. Mbah ra direken aku ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Taman rungokno sumpahe Gusti Allah kula waos. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi demi matahari. Wa duhaha dan demi waktu duhanya, demi masa terbitnya. Berarti wis ping pira? Diitung to, Bu. Kula wau lak ngomong sumpahe Gusti Allah ping 11 kok kalih. Rupamu ayu dublek. Mangkel minggato. Diomongi rang reken kok. Gusti Allah sumpahe ping 11. Nek mboten percados kula waos ngono lho diitung. Pertama wau. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi demi matahari. Waduhaha dan demi masa duhanya, masa terbitnya. Berarti pengpira. Walqamari idha talaha. Dan demi rembulan ketika Allah mengumetkannya. Apa? Ayo kaya lambimu kuwi. Memutarkannya. Pengpira berarti. Ping telu. Wan nahari idza jallaha. Demi siang hari ketika Allah memadangkannya menjadikan terang. Piro berarti? Wan laili idza yaghshaha. Dan demi malam ketika Allah menggulitakannya, menggelapkannya. Piro? Wassamai wa ma banaha. Dan demi langit dan demi terbangunnya langit. Piro? Pitu. Loh ya, rupanya ayu tambah oon. Wis dublek oon. Wal ardi wa ma tahaha. dan demi bumi dan demi penghamparannya. Piro? Songo. Demine ping pindho kok. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi jiwa dan demi penyempurnaannya. Piro? 11. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan ilham, petunjuk dan pemberitahuan kepada nafsu, kepada jiwa tentang kelacutannya dan tentang ketakwaannya. Iki gak sumpah. Berarti sumpah ping 11. Apa yang disumpahkan Allah? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan nafsunya, membersihkan jiwanya. Waqad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori nafsunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Gusti Allah dawuh kok didisi ngangge sumpah. Itu menunjukkan bahwa dawuhnya itu sesuatu yang super, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang top, sesuatu yang hebat. Gak kaget ya wis. Diterusne mboten? Tasih wonten waktu 5 menit. Apa yang hebat, apa yang istimewa, yang dawuhnya Allah didalui dengan 11 kali sumpah? Sungguh sangat beruntung orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Bu, bu, hatimu itu ibarat cermin. Ngerti cermin ora? Apa? Ketika cermin hatimu itu kau lapi. Ayo kau usapi dan kau usek-usek. Kau bersihkan dengan apa? Dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan mujahadah, dengan berzikir. Maka cermin hatimu itu akan semakin memantulkan cahaya Allah. Cemerlang. Mantule nang di kesekujur tubuh. Mantul nang mripat. Maka akhirnya matamu akan, lho kok diguyu toh? Akan suka melihat ayat-ayat Allah. Mripate malah seneng gawe maca Quran, malah seneng gawe ningali alam ciptane Allah dipundhut ilmune, mergo kepantulan cahayane Gusti Allah sing nyentrong ning atimu. Akhire mripat niku dige ngaji ya betah. Ora kok ngaji leh 15 menit terus mripatmu koyok dilet nganggo lem. Halo. Halo. Seneng maca Quran. Ora kok sing mbok delok ica terus kuwi. Utaran. Aku sing paling gak sewenengi tapasya gitu. Rupane ayu kelakuane. Padahal cilikane apik lho asline. Ini gara-gara provokatornya nenek gitu asline. Lah. Iki bebas no fair. Tapi syaratnya ya kudu gelem nikah karo. Ya Allah, ya Allah. Engko lek cahaya iku mau mantul ning kupingmu. Seneng ngrungokke nasihat, seneng ngrungokke ngaji, seneng ngrungokke kesaenan. Lek mantul nang gone sikil, suka melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Halo. Mantul nang gone tangan, suka damai, seneng nulungi wong, dan seterusnya, tapi kalau cermin di hatimu itu kau kotori dengan dosa, dengan maksiat, kezaliman, kemungkaran, maka akan semakin butek. Ya butek. Semakin peteng, gelap. Lenek wis gelap, jenenge peteng ku ra ketok apa-apa, mlaku ya nubruk. Nubruk. Kalau padang kan mlaku rodalan, iso bedakno. Ono bahaya, iso nyingkri, bisa menghindari. Tepak mlaku, wah iki ono beling liwati, wah iki ono paku coloti, wah iku ono. Duri coloti, wah iki kok ono watumpuk. Teletong iki lho teletong. Iso nyoloti padang. Ha nek peteng lak ra ketok apa-apa. Leleh madangi ngangge ibadah, ngangge zikir, ngangge ngaji. Maka ngaji koyo ngene iki, Bu, dalam rangka mengresiki dan memadangi kehidupanmu. Embo. Menghiasi nafsumu, menghiasi jiwamu agar dipandang indah oleh rungokne to, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh. Kalau Rasulullah sudah menilai indah, sudah menilai baik, maka Allah pun akan menilai baik. Karena sudah ada legitimasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu. Sampean yang gitu mung trimo awak glondongan model ngono iku. Ora. Nek mung trimo awak gemblundung model ngono iku, ora ana bedane karo kewan to. Kalau hanya organ tubuh saja, sirah kewan yo duwe. Kuping kewan yang duwe, mripat kewan yang duwe, cangkem kewan yang duwe, untu kewan yang duwe, tangan sikil komplit. Orang ono bedane. Maka yang membuat Anda lebih dibanding dengan binatang itu karena, Bu, cermin di hatimu yang memancarkan amal sholih. Mula mbok sampean niku wajahe senajan biasa-biasa ora pati ayu paribasan. Umpamane lho, kok tersinggung to? Apa sampean rumangsa ayu? Lah nek ayune kaya ngono terus modele. Tapi nek atimu bersih, atimu resik, meskipun wajahmu biasa-biasa saja, maka demi Allah, Ibu, kau akan nampak cantik walau tanpa make up. Loh, karena kecantikan itu sumbernya kan dari dalam, inner beauty. Hambok wajahmu wayu, mentong-mentong, moblong-moblong, belenok, monyor-monyor, kinclong-kinclong, tapi nek atimu bekonyok. Mbok tiwaslehmu make up nganggo kosmetik yang paling larang, kuwi diwasi malah medeni wong. Ya seneng masih sundel bolong lho timbang masih rupamu. Mulane nek saged, Bu, yo ayu. Atine yo ayu. Nah, itu namanya inner beautiful. Jangan sampai dikotori. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bedane menungso karo kewan niku lak ming ten gene akhlake, ten gene akale. Mbah ora direken aku ngomong. Nggih wau dalu kula ngaji kula terangne kalih kanca-kanca. gue rabudal ngono ya rupamu. Lu gurumu yo gelem nguji kowe bareng. Nyuwun pangapunten, Bu. Bu. Menungso niki makhluk sing diparingi komplit karo Gusti Allah. Seje karo liyane. Menungso niki diparingi nafsu yo diparingi akal. Nek kewan nek ming diparingi nafsu mawon. Mboten gadah akal. Malaikat diparingi akal mawon ning ora duwe nafsu. Menungso diparingi nafsu kalih Gusti Allah mila menungso niku duwe kepinginan, punya harapan, punya cita-cita, punya ambisi, kepengin ngene, kepengin ngene, kepengin ngene, kepengin ngene, kepengin ngene niku mergo nafsu. Lah terus diparingi akal, akal niku tempat Allah memberikan ilham kepada manusia agar manusia punya filter, bisa memilih dan memilah. Endi sing apik, endi sing elek, endi sing bener, endi sing salah. Mula nek kula gambarke, nafsu niku cara kendaraan ngono gas. Lah nek akal cara kendaraan ngoten rem. Nah kendaraan niku ya perlu gas, ya perlu rem. Digas terus tanpa direm, mesti nubruk-nubruk. Direm tok ora digas, ya ora iso mlaku. Halo. Maka kebaikan manusia itu bisa variatif, indah dan macam-macam. Soale akale dipadukan dengan keindahan nafsunya, nafsunya dikendalikan dengan kehebatan akalnya. Samanku ya iso nyambut gawe, ya iso ngaji, ya iso zikir, ya iso salat, ya iso poso. Liyane ra iso. Kewane ora digawe akal, ora duwe rem. Mek digawe nafsu, duwene mek gas terus. Ora ono rime. Mula mbok tanduran ora melok icir, ora melok nandur, ora melok ngrumat, ya dipangan. Mbok paham mbok ora? Wedhus lanang. Wong pancen ora duwe akal, ora ono rime, mek duwe nafsu tok. Wong kok ketok wedhus wedok no pinggir dalan. Ya langsung celingkrik pluk pluk pluk pluk pluk. Lha meng ono gase tapi ora ono rime. Lah sebalike nek malaikat rim tapi tanpa gas. Mula yo ora pengen apa-apa malaikat, mbok ono panganan enak ngombe sing suweger, yo belas ora pengen ngrim tok. Mbok ketok wong wedok sing wayu kaya apa? Biasa. Ketok bokong gowedi biasa. Ora kaya ngene-ngene iki. Ngene iki ro bokong gedhe plorok ngene. Malaikat biasa. Paling yo mok, ngopo? Biasa. Ada entut e kok. Malaikat niku tugasnya monoton. Terus malaikat sing ditugasi kan ruko, uripe yo mek ruko tok. Kon sujud yo ora iso, kon salam yo ora iso. Lah malaikat sing ditugasi tasbih, uripe yo mek subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Kon Allahu akbar yo ora iso. Lah malaikat sing ditugasi takbir yo mek Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ngono ae kaya FPI ngono modele. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ngono tok. Kon la ilaha illallah ora iso. Tapi lek jenengan kan hebat. Ya iso tasbih, iso ruku, iso sujud, iso ngaji. Malaikat mboten saged. Malaikat iku uripe monoton. Mulane malaikat ya ora tau muktamar. Ya ora tau seminar, ya ora tau rapat. Wis mek ngono-ngono iku modele. Emboh. Oh, makayo. Wes nggih. Keberadaan umroh dan haji khusus Aliston Buana Wisata niki tujuannya kan untuk mendandani, di samping tentu saja menjembatani, melayani, jamaah dengan sebaik-baiknya, juga ingin berperan membantu proses perbaikan karakter manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nek kula suwun kanca-kanca jamaah sing nderekke nggih atine kedah dipun tata. Kudu betul-betul lillahi taala. Napa mawon niku nek didasari ikhlas karena Gusti Allah, beres kabeh. Artinya sing derek umroh, derek haji, mumpun ngantos salah niate, nggih? Umroh haji niku dalam rangka memenuhi panggilan, bukan kok malah mencari panggilan. Tak baleni, memenuhi panggilan bukan mencari panggilan. Nah kalau tujuannya hanya mencari panggilan, rampung haji enggak dipanggil Pak Haji, enggak dipanggil Bu Haji, nesu. Ure diceluk jenenge iso mangkel, gak melengak, gak noleh. Aku wis kaji ora diceluk Bu Kaji. Iku jenenge kaji koplak ya sing model ngoten niku. Mulane Allah niku nek pesen wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakno haji, sempurnakno umroh, lillah krana Gusti Allah. Lah sing ngurusi ya kudu lillah. Wis umek kok. Pertimbangan kedua mangke lek ditambahin jenengan ketinggalan salat asare. Wis. Muga-muga sing diaturne kalih dulur kula, Yai Nur Hadi kula wau dados ilmu ingkang manfaat, maslahah, barokah. Kula tambahi kedik keterangan niki. Mugi-mugi caket dados motivasi kula panjenengan sami kangge dandani jiwa, dandani ati. Lepat khilafe nyuwun pangapunten, nyuwun berkah pendonga saking panjenengan sami. Mugi-mugi keluarga besar Mbak Ayu Haja Ayi sekalian Mas Haji Sahlan bersama PT-nya, travelnya diberikan kelancaran, kesuksesan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li waliwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام بلغ روح سيدنا محمد منا التحيه والسلام وادخلنا الجنه برحمتك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والجمال والكمال والاكرام اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل العسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير يسر لنا أمورنا كلها سهل أمورنا كلها مع روحة قلوبنا ابتلنا بالعافية السلامة في الدنيا والدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا وحسن ما في ضمائرنا ويسر لنا زيارة حرمين زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بعد سنة مرة بعد مرة كرة بعد كرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نيون أكم يبن بانغابون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.